malam semakin larut. Aku sendiri, tiada cinta dan tiada kasih dalam hati ini. Haruskah ku berlari mencari jejak langkah yang perlu.